An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah ya orang-orang itu dengan berjidal dengan cara yang paling baik, yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan, ajaklah mereka berjidal dengan cara yang lebih baik. Jadi uslubnya, tata bahasanya, ya, akhlaknya, tutur katanya lemah lembut, ya, karena ini anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan, ajaklah mereka berjidal dengan cara yang lebih baik. Lebih baik bagaimana? Lebih baik supaya orang bisa tertarik kepada al-haq. Ya. Jangan kemudian berjidal ya dengan cara arogansi, intimidasi, ya. Kemudian dengan tutur kata yang kasar menyakitkan hati seseorang. Ya. Ini akan membuat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Amma insanun yuridu an yughalita aw an yusari'a wa an yughaliba hadha la tujadilhu hadha min al-mara'il al-madhmum wa min al-khusumat fi ad-din al-khusumat al-madhmuma. Kalau ada seorang ya dia mengajak berdialog, mengajak berjidal dalam rangka untuk menang-menangan siapa yang paling hebat, ya, dalam rangka berlomba menang-menangan siapa yang paling hebat untuk mengalahkan satu dengan yang lainnya, hadha la tujadilhu, orang semacam ini jangan diajak berdialog, jangan berjidal dengan orang-orang semacam ini. Sesungguhnya ini adalah orang-orang yang jelek, ya, tipe manusia-manusia yang jelek, ya, ini orang-orang yang sengaja mengajak permusuhan dalam agama, ya, permusuhan, mengajak permusuhan yang jelek. Fala tukhasimu wa la tumaru barakallahu fikum, ya, janganlah kalian yaitu berjidal, saling berbantah-bantahan dalam rangka untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kalian semua. Wal hakim yad'ul umuru fi mawadhi'iha. Seorang yang bijaksana, dia akan menempatkan, memposisikan dirinya dengan tepat. Seorang yang bijaksana, dia akan memposisikan dirinya dengan tepat. Faman yahtaju ila an tuzila anhu syubhah fabayyana lahu. Barang siapa yang kita lihat orang ini perlu dihilangkan syubhatnya, maka terangkan kepada dia. Bil akhdhi warrad. Ya. Bil akhdhi warrad, dengan cara kita ya mengambil dari dia, kemudian kita kembalikan dengan cara kita membantah dengan cara yang baik. Ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Na'am bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bil akhdhi warrad bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Tampung orang ini apa? Maksudnya bagaimana? Kemudian kembalikan dengan cara kita rad, membantah dengan cara billati hiya ahsan. Atau bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara hikmah dan dengan cara al mau'izatil hasanah, yaitu memberikan sentuhan-sentuhan, ya, yang menyentuh hati seseorang dengan cara yang baik. La ala sabilil mughalabah, bukan di jalan membantah seseorang dalam rangka untuk saling menang-menangan siapa yang lebih hebat, ya, siapa yang jagoan di dalam membantah lawan-lawannya, lawan-lawan politiknya, ya, karena ini bagian dari politik, bagian dari politik. Ada yang mencoba untuk pencitraan, ya, ada yang mencoba untuk pencitraan, dan ada pula yang mencoba untuk menarik-menarik simpatik, ya. Ada pula yang menggunakan, ya, yaitu psikologi massa, menggerakkan manusia dengan cara dia memprovokasi orang lain. 1, 2, 3, 4 orang diprovokasi untuk menggerakkan, kemudian massa yang lain ikut-ikutan. Ya, ini namanya psikologi massa. Nah, biasanya orang-orang semacam ini mencari simpatik dan mencari dukungan dari beberapa masyarakat. La ala sabilil mughalabah walakin ala sabilil bayanil haq wa tawdihihi wa irsyadu mithl hadha al mustarshid. Ya, bukan dalam rangka untuk menang-menangan. Bukan dalam rangka siapa yang lebih jago, yang lebih hebat. Ya, saling berbantah-bantahan di dalam dunia maya. Ya, berbantah-bantahan dalam dunia maya. Naam, sesungguhnya berbantah-bantahan dalam dunia maya enggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Karena orangnya enggak bisa dilihat. Orangnya enggak bisa dilihat. Tapi kalau seandainya kita bermantah-bantahan mungkin berjidal, billati hiya ahsan, dengan cara langsung berhadap-hadapan face to face, ya. Mungkin kita bisa melihat mimik wajahnya, mukanya, ya, raut wajahnya, air mukanya orang ini seperti apa. Orang yang menunjukkan mimik wajah yang baik atau menunjukkan seorang yang mujrim, minal mujrimin, ya. Karena kita enggak tahu mukanya orang ini seperti apa. Naam. Tapi kalau seandainya kita bisa melihat langsung face to face dengan orang tadi, kita bisa melihat, kita bisa kemudian melihat reaksi dari gerakan bahasa tubuhnya bagaimana. Apakah orang ini orang yang jujur, apakah dia orang yang berbohong. Itu bisa dilihat dari gerak-gerik bahasa tubuhnya. Ya, naam. Kalau seandainya memang kurang ajar, kita bisa nonjok. Ya, kalau seandainya kurang ajar, bisa nonjok langsung di depan. Tapi kalau dunia maya enggak bisa, kita mau nonjok siapa? Mau nonjok monitornya, pecah monitor kita. Ya? Sakit hati kita nanti. Naam. Tayib. Walakin ala sabili bayanil haq wa tawdhihi wa irsyadu mithla hadzal mustarshid. Ya? Akan tetapi bagi orang yang dia menginginkan al-haq, ya, terangkan kepada dia, ya, terangkan, berikan petunjuk sebagaimana seorang yang memberikan petunjuk kepada orang lain, ya, berikan petunjuk kepada orang, jangan orang malah disesatkan, ya, jangan orang disesatkan. Kalau kita ingin yaitu al-akhd war-rad, ya, ya tentunya dengan cara memberikan kita solusi, memberikan jalan keluar, ya. Bagaimana jalan keluarnya? Mending kalau diberikan solusi, ini tidak diberikan solusi. Orang semua dibuat mumet, ya. Dibuat mumet, dibuat pusing, ya, dia melempar bola, ya. Kemudian orang dibuat ribut, dibuat pusing, dianya enggak tanggung jawab. Naam. Qala wal julus, ya'ni wa tarkil julus ma'a ashabil ahwa. Li'anna mujalasati ashabil ahwa tuaddi ila al-zayg fil ghalib. Kemudian Imam Ahmad mengatakan wal julus, yakni tarkil julus, tinggalkan untuk kita duduk. Duduk ma'a ashabil ahwa, duduk bersama orang-orang ashabul ahwa. Ya. Jangan duduk bersama mereka, karena orang-orang yang duduk bersama orang-orang ashabul ahwa, ya, biasanya menjadikan diri-diri mereka atau hati-hati mereka menjadi orang yang ghulu, orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya. Ya. Dan ini kebanyakan seperti itu. Orang yang duduk dengan ashabul fitnah, dia cepat atau lambat dia akan terkena fitnah. Ya. Orang yang duduk dengan ashabul fitnah, cepat atau lambat dia akan terkena fitnah. Bahwasanya yang namanya fitnah itu akan menimpa siapa saja. Anak kecil, ya. Laki-laki, wanita, seorang pemuda, seorang dewasa, orang tua, semuanya akan terkena dengan yang namanya fitnah. Fitnah itu syubuhat, ya. Fitnah itu syubuhat wa syahwat. Ini fitnah yang sangat berbahaya. Naam, orang duduk enggak tahu masalah kemudian dikasih informasi, ya. Informasi, akhi, antum dengar enggak cerita ini? Bahwasanya si fulan si fulan begini begini begini. Oh, masa, akhi? Iya. Bahwasanya dia itu katanya, ya, menurut berita yang beredar di kalangan dunia maya, katanya orang ini begini-begini. Oh, iya. Iya. Kemudian cerita asyik dia mendengarkan, didengarkan, kemudian terbawa irama yang membawakan berita juga enak. Ya, karena mungkin suaranya merdu sehingga orang yang mendengarkan berita terbawa. Naam, akhirnya lambat laun orang ini mulai asyik dan dia mulai mengikuti tatabbu'ul aurat, ya, diikuti dari dunia maya, ya. Dunia maya diikutin 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali kemudian jegur, ya. Terjebur sekalian. Naam, akhirnya menjadi orang-orang ashabul fitnah. Dan perlu diketahui dan perlu dicamkan, dan ini sering saya ulangi berkali-kali di setiap majlis, ya, ucapan dari salah seorang a'immatus salaf, Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syakhir, al-Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syakhir, ya, beliau mengatakan innal fitana la ta'ti li tahdin nas walakin li tuqari'il mu'min an dinihi, rawahu Abu Nu'aym fil Hilya. Ya, kata al-Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syakhir, sesungguhnya fitnah itu tidak datang kepada manusia untuk memberikan petunjuk. Ya, sesungguhnya fitnah itu tidak datang kepada manusia untuk memberikan petunjuk, walakin lituqari'il mu'min an dinihi. Akan tetapi fitnah itu datang kepada seorang mukmin, ingin memisahkan seorang mukmin dari agamanya. Ya. Fitnah itu datang kepada seorang mukmin, ingin memisahkan seorang mukmin dari agamanya. Dan ini luar biasa. Dan ini terjadi. Ya. Lihat, perhatikan, ya, orang-orang yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara fitnah. Lihat mereka. Mereka semua adalah rata-rata orang yang galau. Ya. Mereka semua rata-rata adalah orang yang galau. Hidupnya enggak tenang. Ya. Antara satu saudara dengan saudara yang lainnya, dia selalu bersu'udzon, su'udzon sama saudaranya. Nah, ini fulan ini sama siapa ini? Akhi-akhi itu fulan sama siapa itu? Sama grupnya siapa? Oh, dia sama grupnya siapa? Blok sana, blok timur. Oh, ya sudah, ana enggak perlu ngasih salam sama dia. Ya, ketemu di jalan, ya, ini sesama kaum muslimin, bukan lebih-lebih sama ahlus sunnah. Ya, sedangkan haknya muslim antara satu dengan yang lainnya, berikan salam, walaupun itu sunnah. Ini kadang diberikan assalamualaikum, tidak mau jawab. Ya, dianggap yang lewat syaitan atau iblis yang lewat. Ah, tidak perlu kasih, tidak perlu dijawab salamnya. Hah? Tidak perlu salam. Ya, kadang berjalan beriringan. Ya, lagi berjalan beriringan. Wah, subhanallah, sama-sama ngisi bensin di pom bensin. Ya, si fulan ini sudah datang duluan, kemudian si fulan ini ngantri, kemudian dia antriannya lebih cepat. Jalan begini. Jaraknya 1 meter. Ya, enggak mau assalamualaikum. Ya, tidak mau assalamualaikum. Ya. Naam. Jadi ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan, tidak mau salam dan jawab salamnya setengah hati. Terpaksa jawab salamnya. Naam. Ala kulli hal, orang-orang yang terkena fitnah atau menyibukkan diri dengan perkara-perkara fitnah, kata Al-Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syakhir, sesungguhnya fitnah itu datang ingin memisahkan seorang mukmin dari agamanya. Orang yang terjerumus dalam perbuatan fitnah, yang tadinya dia rajin datang ke masjid untuk dia talabul ilm, untuk dia datang mengaji, ya, mengaji kepada ustaz-ustaz yang di ustaz-ustaz tempat yang ada di daerahnya masing-masing. Tapi ketika dia menyibukkan diri dengan perkara fitnah, sudah enggak mau ngaji lagi dengan ustaznya. Ya. Tidak mau ngaji lagi dengan ustadznya. Naam. Ngajinya dengan ustadz yang enggak jelas. Gurunya siapa? Belajarnya di mana? Wah, bahasa Arabnya ya wallahu alam, bahasa Arabnya ya Senin Kemis atau mungkin Senin saja mungkin. Wah. Ya. Tahu-tahu muncul ustadz-ustadz baru. Ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan. Oh, Masya Allah, banyak ustadz sekarang. Ya. Enggak tahu bahasa Arabnya itu belajar di mana, gurunya siapa, atau mungkin dengan syekh siapa dia berguru. Ya, mbok, kita dikasih rekomendasi atau dikasih biografinya. Ya. Kalau seandainya memang kita enggak mampu derajatnya untuk mengajarkan ilmu, ilmu ini berat ya, ikhwan. Mengajarkan ilmu itu berat. Ya. Dan ini amanat dan tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Jangan karena tidak ada rotan akar pun jadi, ya. Karena sudah enggak ada kajian, saya sudah antum bisa ngajar. Ajar deh sini kosong, diajar lagi. Daripada kosong, kita ngaji-ngaji bareng lagi aja. Ya. Jadi enggak ada bedanya dengan kelompok, ya, jamaatut tabligh. Jamaatut tabligh cuman modal bahasa membawa kitab. Apa kitabnya? Fadhailul A'mal yang sudah diterjemahkan, kemudian duduk berhalaqah, ya, setiap salat mereka cuman baca sekedar baca, yang mana teksnya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Mungkin sebelum ngajar dia sudah ngartikan dulu, diartikan bahasa Indonesianya, di bawah teks bahasa Arabnya diartikan dulu. Ya. Naam. Jadi kata Imam Mutarrif Ibn Abdullah Asy-Syakhir, "Innal fitana la ta'ti li tahdi an-nas, walakin li taqari' al-mu'min an dinihi." Sesungguhnya fitnah itu tidak datang kepada manusia untuk memberikan petunjuk. Jadi tidak ada orang yang menyibukkan diri dengan fitnah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Oh, alhamdulillah ya akhi, ana menyibukkan diri dengan fitnah, ana sekarang mendapatkan hidayah. Ya, alhamdulillah sekarang hidayah terang benderang. Ya, hidayahnya terang benderang bahwasanya memang si Ustadz Fulan itu begini dan Ustadz Fulan itu begitu. Ya, ana sekarang mendapatkan hidayah petunjuk. Ya, ya persis jamaah itu tabligh. Jamaah itu tabligh petunjuknya ya remeng-remeng, jadi dari mimpinya, dari macam-macam. Ya. Tapi kalau seandainya orang yang memiliki ilmu, dia memiliki ilmu agama, maka dia akan bisa menimbang segala sesuatunya, sisi maslahat, ya, mafsadatnya bagaimana, maslahatnya terhadap dakwah bagaimana, madaratnya terhadap dakwah bagaimana. Dia akan menimbang dari sisi ilmunya. Ya. Dia tidak akan berbicara kecuali akan dengan ilmu. Dia tidak akan mengeluarkan statement kecuali dia akan menimbang. Ya, ditimbang-timbang. Ya. Ditimbang kalau seandainya saya menjawab pertanyaan ini akibatnya apa? Bagaimana dampak efeknya? Oh, kalau seandainya menjadikan dampak efek menjadikan suatu tempat ini menjadikan keributan di tempat tadi, ya ditahan. Ya. Oh, jangan sampai menjadikan ribut, ya. Jangan sampai menjadikan daerah fulan menjadi ribut, daerah alan menjadi ribut, ya. Naam. Tayib, jadi fitnah itu tidak datang kepada manusia untuk memberikan petunjuk sama sekali. Dan orang yang terkena fitnah, dia cepat atau lambat dia akan semakin jauh dari agama. Ya, cepat atau lambat dia akan semakin jauh dari agama. Tadinya rajin ke masjid, tadinya sholat berjamaah di masjid, tadinya dia ngaji di masjid. Ketika menyibukkan dengan fitnah, sudah tidak mau datang ke masjid, sudah tidak mau ngaji. Ya. Adanya cuma menyibukkan diri dengan fitnah dan semakin jauh. Ya. Akhirnya futur dan akhirnya wal'iyadu billah enggak mau ngaji, enggak mau macam-macam sudah, ya. Naam. Qala wa katsirun minan nas yaghtarruna bima 'indahum min ma'rifatin وبما عندهم من الذكاء فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم فيكلمهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال هذا شيء ملموس وأشار إلى مثل هذا الإمام ابن بطة رحمه الله قال عرفنا أناسا كانوا يسبون ويلعنون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم. Banyak dari manusia, ya, banyak dari manusia, dari orang-orang yang mereka ini merasa dia memiliki ma'rifah, memiliki pengetahuan, ya. Wabima indahum minadz zaka, atau dia mungkin merasa dirinya seorang yang pandai, ya. Banyak dari orang yang mereka ini merasa dirinya masya Allah, ya, ilmunya sangat luar biasa sehingga dia perlu mengomentari semua yang perlu dikomentari, perlu mengomentari orang-orang yang keilmuannya jauh di atas dirinya, ya, mengomentari para masyayikh dikomentarin, ya, seorang syekh dikomentarin. Ya, Allah, bahwasanya ilmunya seorang syekh yang dikomentari dengan dirinya sangat jauh. Ya. Sama ini buat sumur bor. Ya. Antara langit dengan sumur bor. Sumur bor yang dalamnya mungkin 1000 meter. Ya. Naam. Dia berbicara mengomentari seorang alim, seorang masyayikh. Yang seorang masyayikh, seorang manusia biasa. Manusia biasa ini qad yakunu musib wa qad yakunu mukhti. Manusia ini dia bisa benar dan dia bisa salah. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah. Ya. mestinya malu kalau kita mau mengomentari seorang syekh, seorang alim itu malu. Ya Allah, kita ini siapa? Ya, coba berkaca lah, sedikit-sedikit kita berkaca. Apa kita ini sudah keren, sudah ganteng belum kita ini? Sudah cakep gak kita ini ya? Kalau saya mau bicara seperti ini, ganteng gak ya kira-kira? Hah? Kira-kira seperti itulah. Jadi sebelum ngomong, sebelum ngomentarin, ada kaca cermin yang besar di mana, di rumahnya atau di mana, nanti lihat. Ya, ngomong sendiri di kaca. Wahai fulan, ente sudah pantas gak ngomentarin Syekh fulan ini? Sudah cakep gak ana ya? Sudah ganteng gak ana ini? Hah? Sudah mandi belum? Hah? Kalau seandainya belum cakep, jangan deh malu-maluin nanti ya. Ntar bikin malu. Naam. Jadi seorang itu dia harus ya'rifu qadra nafsah. Dia harus tahu derajat dirinya. Harus tahu posisi dirinya, harus tahu keilmuannya. Pantas gak seandainya saya ini mengomentari fulan, Syekh fulan saya komentarin. Ya. Pantas gak? Kalau seandainya derajatnya belum sampai dan jauh derajatnya. Ya, sangat jauh. Jadi ya mohon maaf saja, jangan lancang. Ya, jangan lancang kemudian mengomentari ada Syekh fulan kada, ada Syekh fulan kada, ya. Malu, kita ini malu bahwasanya kita ini ya, hendaklah kita ini bercermin dan kita melihat diri kita ini siapa. Diri kita ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Ya. Diri kita ini manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Berlumpuran dosa kita setiap hari, mencaci maki orang, mencela orang, semua orang dicela. Ya. Naam, kita enggak tahu bahwasanya si fulan yang kita cela ini mungkin dia jauh lebih alim dari kita keilmuannya. Dan mungkin dia itu adalah orang-orang yang ahlul ibadah, abid ahlul ibadah, wa hafizul Quran, wa hafizul ahadith, wa hafizul mutun. Ya. Mereka orang-orang yang kita cela hafal Al-Qur'an, hafal ahadith, ya. Hafal kitab-kitabnya para ulama dan ibadahnya sangat luar biasa. Ya. Kita hafal Al-Qur'an aja enggak. Hafal hadis aja Allah Allah, hafal hadisnya cuman ya gitu-gitu aja deh. Ya. Hafal sedikit-sedikit lah. Nah, hafal Qur'annya juga sedikit-sedikit. Yang penting syarat. Syarat bisa ngasih ayat dalil dari Al-Qur'an, hadis, halas. Ya. Dan ibadahnya juga kita jauh dari mereka. Ya. Zuhudnya, wara'nya jauh dari mereka. Ya. Naam, kalau kita kan masih hubud dunia rata-rata. Ya. Kalau kita rata-rata masih hubud dunia, masih senang dengan dunia, ya. Yang mana zikirnya setiap hari cuma zikirnya pakai WhatsApp setiap hari. Zikirnya itu pakai WhatsApp, setiap hari WhatsAppan. Naam. Ada perkara fitnah apa? Disereng di WhatsApp. Naam, jadi menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang demikian. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah, arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlul bid'ah fajalasuhum wa asharuhum fa asbahu minhum. Kata Imam Ibnu Battah, dahulu kami mengetahui orang-orang yang sangat luar biasa, dia membenci orang-orang ashabul bid'ah. Ya, dia membenci dan mencaci maki orang-orang ashabul bid'ah. Tapi lambat laun akhirnya dia mulai duduk dan bergaul dengan orang-orang ashabul bid'ah. Ya. Lambat laun dia duduk, ya, mulai bergaul, ya. Dia mulai terfitnah. Maka jadilah dia bagian dari orang-orang ashabul bid'ah tadi. Dan ini banyak. Dan ini contohnya banyak. Ya. Banyak dari orang-orang yang kita kenal dari para thalabatul ilm di Yaman, atau mungkin mereka dari yang dulunya bagian dari masyayikh ahlu sunnah, ya. Naam, mulai dia bergaul dengan orang-orang ashabul bid'ah, ya. Seperti Abul Hasan Al-Masri, ya. Abul Hasan Al-Masri ini memiliki kaidah-kaidah yang batil. Dia tidak percaya dengan jarahnya seorang alim sebelum dia duduk dan berinteraksi dengan orang yang dijarah tadi. Ya. Jadi dia punya kaidah dan ini kaidahnya batil. Kalau orang sudah dijarah oleh masyayikh Ahlussunnah, dia enggak percaya. Ah, masa sih orang ini seperti ini? Saya mau duduk sama dia. Pengen dengar langsung. Ya. Ternyata setelah dia mendengar dan dia berinteraksi dengan orang tadi, oh enggak, ternyata orang ini baik, bagus. Ya. Dan inilah contoh sebagian dari orang-orang yang mereka ini bergaul dengan orang-orang ashabul ahwa, ashabul bidah. Abul Hasan dia membantah setengah hati kepada Abdullah Al-Ahdal, ya, dari Jum'iyatul Islah, ya, atau Jum'iyah apa di Hadramut. Dia bantahannya enggak bersungguh-sungguh dalam membantah orang ini, setengah hati. Naam, suatu ketika dia berkunjung ke Dammaj, dan kebetulan kita waktu itu makan bersama Syekh Mukbir rahimahullah, ada duta besar Indonesia. Datang gerombolan Abul Hasan dan makan bareng ketika itu. Kemudian Abul Hasan mengatakan kepada Syekhina Mukbil, ya Syekh, mada tara ya Syekh, bagaimana menurut pendapatmu ya Syekh tentang kitabku ini? Ya, ar-radd ala Abdullah Ahdal, bantahan kepada Abdullah Ahdal. Syekh Mukbil rahimahullah, ya, dia jawabannya singkat. Dia jawabannya singkat. Ya Abul Hasan, al-hizbi hizbi. Wahai Abul Hasan, seorang hizbi itu hizbi. Ya. Jawaban yang singkat, padat dan jelas, lebih singkat dari SMS, ya. Al-hizbi hizbi. Ya. Jelas, seorang hizbi itu jelas. Naam. Akhirnya setelah Syekh Mukbir rahimahullah wafat, akhirnya dia mulailah dia bergabung dengan orang-orang, ya. Ya, orang-orang hizbiyun, mulai dia bergabung dan duduk bareng dan bahkan ngisi bareng dan terus sampai sekarang, ya, dan sebagian lagi murid-murid Syekh Mukbil yang lainnya sama, ya, dia duduk bersama orang-orang ashabul jum'iyat dari orang-orang hizbiyun, akhirnya dia terjerumus dan menjadi orang-orang jum'iyat, ya, naam, maka pergaulan ini berbahaya, jangan sembarangan bergaul dengan orang-orang yang seandainya orang-orang yang sudah jelas dia seorang hizbi, jangan dipergauli. Ya, kalau sudah dia jelas seorang hizbi, ya, seorang sururi, jangan dipergauli. Jangan hatinya setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Ya, ana meyakini bahwasanya si fulan dan allan ini dia itu hizbi, tapi ana enggak bisa mengatakan dia itu sebagai sururi. Ya, ana berat hati untuk mengatakan dia sururi. Ya. Enggak tahu ini kaidah manhaj dari mana, ya, sehingga setengah-setengah dalam menempatkan, memposisikan diri, ya. Naam, yang hizbi katakan hizbi, yang sururi katakan sururi. Ya. Jangan setengah-setengah. Qala wa hadha malmus fi kulli zaman wa makan. Wa qad iqtarra ba'd an-nas bi anfusihim min kibar an-nas fa waqa'u fi hawa al-bid' ma'a al-asaf al-shadid. Sebagian orang merasa dirinya luar biasa, punya kecerdasan, punya kemampuan, ya. Ya, dia akan mengatakan ha ana za, inilah aku, ya. Sehingga dia perlu mengeluarkan statement, dia perlu mengeluarkan ucapan-ucapan, dia perlu mengeluarkan apa saja unek-uneknya dia atau segala macam, ya. Ditumpahkan di dunia maya atau ditumpahkan di majelis. Ya. Naam. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang terlalu berambisi, ya, berambisi dan memposisikan diri menjadi orang-orang min kibarun nas, ya, min kibarin nas. Dia bagian orang yang diterpandang, bagian orang yang masya Allah memiliki khalfiyah, ma'rifah, kemampuan dan sebagainya, ya. Dan ini terjadi di setiap zaman dan waktu, ya, setiap zaman dan tempat. Dan ini terjadi di sebagian orang, fawaqa'u fi hawa al-bid'ah, mereka terjerumus dalam, yaitu hawa nafsu, kebid'ahan. Dan ini perkara yang sangat disayangkan. Wala nuridu an nusammiya hum ma'rufuna 'inda tullabil 'ilm. Dan kami, kata Syekh Rabi', kami tidak akan menyebutkan namanya, dan ini sudah ma'ruf di kalangan para thalabatul 'ilm, ya. Orang-orang yang mereka, yaitu tadi, merasa dia min kibarin nas, dia punya ma'rifah, memiliki ma'rifah wal khalfiyah, ya, menganggap dirinya masya Allah memiliki kemampuan, sehingga dia boleh berkata dan berbuat seenaknya dia sendiri, akhirnya cepat atau lambat dia akan terjatuh dan terjerumus ya dalam perkara-perkara hawa. Qala wal julusu ma'a ashabil ahwa ya'ni yahtaju ala dhalik wa idza ra'aita alladhina yakhuduna bi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Imam Ahmad mengatakan wal julusu ma ashabul ahwa, dan duduk bersama orang-orang ashabul ahwa, yakni ini sesuai dengan ya apa yang tersirat dalam surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum. Jika kalian melihat orang-orang yang mengejek mengolok-olok ayat-ayat Allah, ya, fa'rid 'anhum, jauhi mereka. Ya. Jauhi mereka. Jangan orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, yang istihza'u bid-din. Mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah atau istihza' dengan para orang-orang yang membawa ilmu agama Allah, diperolok-olok, ya, direndahkan, ya. Jangan duduk bersama mereka, jauhi. Ya, sampai mereka tidak mengolok-olok ayat-ayat Allah dan mereka membicarakan perkara yang lain. Fala taq'ud ma'ahum. Jangan kamu duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama orang-orang yang kerjaannya istihza'u bid-din, yang mengolok-olok agama Allah atau mengolok-olok person individu dari para talabatul ilm. Ya, kalau ada orang yang mengolok-olok dari para asatidah ahlu sunnah, jangan duduk. Ya, jangan duduk kemudian duduk di dunia maya atau duduk yaitu kopdar kopi darat, ngopi-ngopi bareng, ya, tidur bareng. Tidur bareng bukan satu ranjang ya. Naam. Tayyib. Jangan didekatin orang-orang semacam ini. Fala taq'ud ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Hindari mereka. Jangan kemudian ada orang-orang bermasalah, ada orang-orang berpenyakit dalam hati, sahibul fitnah. Kemudian duduk, kita datang, duduk bermajelis, kita kopdar, ngopi-ngopi bareng, ya. Naam, jalan bareng dan sebagainya. Lianna hada yakhuduna fi kitabillah. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa istihza'u bid-din. Mereka adalah orang-orang yang mengolok-olok kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Wa yakhuluna ala Allah bighairi ilm. Mereka akan berkata, ya, mengatasnamakan Allah tanpa dilandasi oleh ilmu. Fal bid'ah qa'imatun 'ala al-khawd fi dinillah wal khawd fi kitabillah. Dan al bid'ah itu ditegakkan di atas perkara yaitu mengolok-olok, ya, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok kitab Allah, mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal batil. Hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah. Fayajibu mufariqatuhum. Ya, ini adalah perkara yang batil. Batil dari kitab Allah dan batil dari sunnah Rasulullah. Dan wajib atas diri-diri kita untuk tidak, untuk kita berlepas diri, berpisah dari orang-orang semacam ini. Ya, kita bercerai dari orang-orang semacam ini. Ya, katakan talak kepada mereka, cerai saja. Ya, wa rasulah kama qara'na fa'idha ra'itumul ladhina يتبعون ما تشابه من أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita baca apa yang pernah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat, ya, orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, itulah mereka yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Ya, maka al-khulasa, jangan kita duduk bersama orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang sahibul fitnah, orang-orang yang, ya, demikianlah keadaannya, ya, senang dengan fitnah, senang dengan keributan, seakan-akan punya kaidah, enggak ada lu enggak rame, ya, enggak ada lu enggak rame, jadi senang dengan keributan, senang dengan keramaian, persis seperti orang main sirkus, ya. Naam, jadi jangan kita membuat fauda, jangan buat kita senang dengan fauda, dengan keributan, dengan fitnah sana fitnah sini. Masing-masing kita menahan diri dan masing-masing kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah atas azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya datang dari Allah, kalau ada salah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah. Wallahu ta'ala a'la a'lam bis-shawab. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.